Sesaat lagi akan Anda simak Mutiara Kata Bermakna, kumpulan ayat-ayat dari Al-Quran dan hadis yang diambil dari bacaan brosur pengajian Ahad pagi di MTA. Semoga menambah khazanah ilmu yang kita miliki. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, marilah kita baca brosur. Brosur Ahad 4 Maret 2012, bertepatan dengan 12 Rabiul Akhir 1433 Hijriah. Tarikh Al-Khulafaur Rasyidin ke-13, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq bagian ke-13. Peristiwa setelah terbunuhnya Musailimah Al-Kadzab. Di dalam kitab Bidayah wa Nihayah disebutkan sebagai berikut. Wa kharaja Khalidun wa tabi'ahu Majja'atu bin Murarata yarsifu fi quyudihi wa ja'ala yurihil qatla liyu'arifahu bi Musailimata. Falamma marru bir rajjali bani Unfuwata qala lahu Khalidun. Ahadha huwa? Qala la. Wallahi hadha khairun minhum. Hadha ar-rajjalu bani Unfuwata. Tuma marru bi rajulin asfara ahnas. Faqala hadha sahibukum. Faqala Khalidun qabbahakumullahu ala ittiba'ikum hadha. Setelah Musailimah Al-Kadzab terbunuh, lalu Khalid bin Walid keluar dengan diikuti oleh Majja'ah bin Murarah dengan berjalan kaki dalam keadaan tangan terikat. Lalu memperlihatkan orang-orang yang telah terbunuh untuk menunjukkan mayatnya Musailamah kepada Khalid. Ketika mereka melewati mayatnya Rajjal bin Unfuwah, Khalid bin Walid bertanya kepada Majja'ah, apakah ini mayatnya Musailimah? Majja'ah menjawab, bukan. Demi Allah, ini lebih baik daripadanya. Ini adalah Rajjal bin Unfuwah. Kemudian mereka melewati mayat berkulit kuning, hidungnya pesek. Majja'ah berkata, ini teman kalian. Khalid berkata, semoga Allah memburukkan kalian atas pengikutmu ini. Suma ba'atha Khalidun al-khuyula hawlal yamamati yaltaqituna ma hawla husuniha min malin wasabyin. Suma azama ala ghazbil husuni walam yakun bakiya fiha illa nisa'u wasibyanu wasyuyukhul kibaru. Fakhoda'ahu majja'atu faqala, innaha mal'a rijalan wa muqatilatan fahalumma fasolihni anha. Fasolahahu Khalidun. Lama ro'a bil muslimina minal judi wa kodakallu min kasratil hurubi wal kitali faqala, da'ni hatta adhaba ilayhim liyuwafiquni ala sulhi. Faqala, idhab. Fasara ilaihim majja'atu fa'amaran nisa'a an yalbasna al-hadida wa yabrusna ala ru'usil husuni. Fanadara Khalidun fa'idhas sarafati mumtali'atun min ru'usin nasi. Fadonnahum kama qala majja'atu fa'antadara sulha. Setelah itu Khalid memerintahkan pasukan berkuda untuk mengelilingi Yamamah untuk mengambil harta rampasan dan tawanan. Kemudian Khalid berkeinginan menyerbu benteng musuh. Padahal benteng itu telah kosong, kecuali tinggal wanita dan anak-anak, serta orang-orang yang sudah tua. Hanya saja Khalid berhasil dikelabui oleh Majja'ah yang berkata kepadanya, sesungguhnya benteng itu masih dipenuhi oleh para pasukan, maka lebih baik kita berdamai saja. Kemudian Khalid menerima tawaran itu, karena ia melihat pasukan kaum muslimin sudah lelah dan jenuh disebabkan peperangan yang terus-menerus. Lalu Majja'ah berkata, biarkan aku masuk ke dalam benteng agar mereka menyetujui kesepakatan damai yang aku buat. Khalid berkata, pergilah. Lalu Majja'ah segera masuk benteng dan memerintahkan kaum wanita untuk memakai baju besi, lalu menampakkan kepala mereka. Oleh karena itu ketika Khalid melihat ke atas benteng, Maka terlihat di atas benteng dipenuhi oleh kepala manusia yang sedang mengintip. Maka ia mengira bahwa mereka itu adalah pasukan perang sebagaimana yang dikatakan oleh Majaah. Karena itu Khalid memilih untuk berdamai. Wada'ahum Khalidun ilal Islami fa aslamu an akhirihim wa raja'u ilal haqqi wa rada 'alaihim Khalidun ba'da ma kana akhadha minas sab'i wa saqal baqina ila Siddiqi wa qad tasarra Ali ibn Abi Thalibin bi jariyatin minhum wa ya ummu ibnihi Muhammadin alladhi yuqalu lahu Muhammad ibn al-Hanafiyyati. Setelah itu Khalid mengajak mereka kepada Islam dan kembali kepada kebenaran. Dan ternyata mereka seluruhnya mau menerima tawaran tersebut. Oleh karena itu, Khalid mengembalikan kepada mereka sebagian dari harta rampasan dan tawanan perang. Dan sisanya dibawa kepada Abu Bakar As-Siddiq. Dalam peperangan ini, Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu mengambil salah seorang wanita mereka untuk diperistri. Yang akhirnya mempunyai anak yang bernama Muhammad, yang terkenal dengan Muhammad bin Hanafiyah. 26. Kedatangan utusan Bani Hanifah kepada Abu Bakar. Di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah disebutkan sebagai berikut. Walamma qadimat wufudu Bani Hanifata ala Siddiqi qala lahum asmi'una min Qur'ani Musailimata. Faqalu awa tu'fina ya khalifata rasulillah. Faqala la budda min dhalika. Faqalu kana yakul. Ketika datang rombongan Bani Hanifah ke hadapan Abu Bakar As-Siddiq, maka Abu Bakar berkata kepada mereka, tolong perdengarkan kepada kami sebagian dari Qur'annya Musailimah. Mereka bertanya, apakah engkau melindungi kami, wahai Khalifah Rasulullah? Abu Bakar menjawab, pasti yang demikian itu. Maka mereka berkata, di antara wahyunya Musailimah, ya difda'u bintad difda'aini, nakki ma tunakkina, lal ma'a takdarina, walasyariba tamna'ina, ra'suki fil ma'i, wadhanabuki fittini. Wahai kata anak dari dua kata, bersihkanlah apa yang harus kamu bersihkan. Tidak ada air yang kamu kotori dan tidak ada orang minum yang kamu cegah. Kepalamu di air, sedangkan ekormu di tanah. Dan di antaranya pula, wal mubadziroti zara'a, wal hasidati hasda, wal zariyati qamha, wat tahinati tahnan. Wal khabizati khubzan was saridati sardan wal laqimati lukman ihalatan wasamnan. Demi para wanita penyemai benih dan para wanita yang manen panenan dan para wanita penabur gandum dan para wanita penggiling gandum dan para wanita pembuat roti dan para wanita pembuat bubur dan para wanita yang memakan makanan, menuangkan air dan minyak samin. Laqad fuddiltum ala ahlil wabar, wa ma sabaqakum ahlul madar, rafiqukum famna'uh, wal mu'tari fa'awuh, wan na'i fawasuh. Sungguh kalian telah dilebihkan di atas penduduk wabar. Dan penduduk Madar tidak akan dapat menandingi kalian. Maka pertahankanlah keramahan kalian. Dan terhadap orang yang fakir, maka lindungilah dia. Dan terhadap orang yang kesusahan, maka tolonglah dia. Wadakaru asya'a min hadihil khurafatillati ya'nafu min qawlihas sibyanu wahum yal'abuna fayuqalu inna siddiqo qala lahum waihakum aina kana yadhabu bi'ukulikum inna hadhal kalama lam yakhruj min alim. Dan mereka menyebutkan banyak hal dari khurafat-khurafat yang anak-anak kecil yang bermain pun enggan untuk mengucapkannya dalam permainan mereka. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq berkata, alangkah celakanya kalian. Di mana kalian letakkan akal kalian? Mustahil perkataan seperti ini datangnya dari Tuhan. Dan ada lagi yang dikatakan wahyu oleh Musailimah di antaranya. Wal filu wa ma adraka mal fil lahu zalumun tawilun. Gajah, tahukah kamu apa gajah itu? Ia binatang yang mempunyai belalai panjang. Wal lailit tamis wa dzibil hamis ma qata'at asadun min rutabin wala yabisin. Demi malam yang gelap dan serigala yang hitam, singa tidaklah merusakkan barang yang basah maupun yang kering. Laqad an'amallahu 'alal hubla akhraja minha nasamatan tas'a min baini sifakin wa hasa. Sungguh Allah telah memberi kenikmatan kepada wanita yang hamil. Allah mengeluarkan darinya jiwa yang bergerak, yang keluar dari antara kulit perut yang bawah dan isi perut. Para ulama tarikh menyebutkan bahwa Musailimah berusaha meniru-niru Nabi. Sampai khabar kepadanya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah meludah di sebuah sumur, maka airnya tiba-tiba menjadi banyak. Maka dia juga meludah di sebuah sumur, tetapi air sumurnya malah menjadi kering kerontang. Dan ia meludah pula pada sumur yang lain, maka airnya berubah menjadi asin. Dia pernah berwudu kemudian sisanya disiramkan ke sebuah batang kurma, maka tiba-tiba kurma tersebut menjadi kering dan mati. Al-Bidayah wa Nihayah, juz 6 halaman 718. Dengan terbunuhnya Musailimah Al-Kadzab ini, maka telah lenyaplah kedua orang nabi palsu. Karena sebelumnya telah terbunuh pula seorang nabi palsu yang bernama Al-Aswad Al-Ansi. Terbunuhnya Al-Aswad Al-Ansi ini ketika menjelang wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun orang yang membawa berita tentang terbunuhnya Al-Aswad Al-Ansi ini sampai di Madinah setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Disebutkan dalam kitab Al-Bukhari bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bermimpi sebagaimana riwayat berikut. Qala Ubaidullah ibn Abdillah sa'altu Abdullah ibn Abbas an ru'ya Rasulillah sallallahu alaihi wasallam allati dzakara wa qala ibn Abbas dzukira li anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala baina ana naimun uritu annahu wudi'a fi yadayya yadi siwarani iswarani min dhahabin fa wudi'tuhuma wa karihtuhuma fa udhina li fa nafakhtuhuma fatara fa awwaltuhuma kadzabaini yakhrujani fa qala Ubaidullah ahaduhumal ansiyul ladzi qatalahu Fairuzu bil Yamani wal akharu Musailimatul Kazzabi. Rawal Bukhari. Ubaidullah bin Abdullah pernah bertanya kepada Abdullah bin Abbas tentang mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ia sebutkan. Maka Ibnu Abbas berkata, disebutkan kepadaku bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika aku sedang tidur, aku bermimpi bahwasanya diletakkan di kedua tanganku dua gelang dari emas. Maka aku merasa takut dan tidak suka kepada keduanya. Maka diperkenankan padaku untuk menghilangkannya. Lalu aku meniup kedua gelang itu. Maka terbanglah kedua gelang itu. Maka aku mentakwilkan mimpi itu adalah munculnya dua orang nabi palsu. Ubaidillah berkata, salah satu dari kedua orang nabi palsu itu adalah Al-Aswad Al-Ansi yang dibunuh oleh Fairuz di Yaman. Sedangkan yang seorang lagi adalah Musailimah Al-Kadzab. Hadis riwayat Bukhari. Muslim juga meriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata, Nabi SAW pernah bersabda, Baina ana naimun ra'aitu fi yadayya siwaraini min dhahabin fahammani sa'nuhuma fa'uhiya ilayya fil manami anikhfuhuma fanafahtuhuma fatara wa awwaltuhuma kadzabaini yahrujani min ba'di fakana ahaduhuma al-ansiyu sahiba son'a'a wal-akharu musailimata sahibul yamama. Ketika kami sedang tidur, aku bermimpi bahwa di kedua tanganku ada dua gelang emas. Maka kejadian itu membuatku sedih. Lalu diwahyukan kepadaku di dalam tidur itu agar aku meniupnya. Maka kedua gelang tersebut aku tiup. Lalu terbanglah kedua gelang tersebut. Lalu aku mentakwilkannya bahwa kedua gelang tersebut adalah dua orang pendusta atau nabi palsu yang muncul sesudahku. Salah satu adalah Al-Aswad Al-Ansi, penduduk Sana'a. Dan yang satunya lagi adalah Musailimah, penduduk Yamama. Hadis riwayat Muslim, juz 4 halaman 1781, bersambung. Demikian telah kita simak Mutiara Kata Bermakna. Dan nantikan mutiara-mutiara kata bermakna selanjutnya. Semoga menambah khasanah ilmu yang kita miliki. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.